Ya. Mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna kharaja bittaqwa. Kita lanjutkan masih pada pembahasan tentang dalil-dalil tidak adanya udzur fil jahal pada perkara syirik akbar. Kita malam hari ini akan membahas insyaallah dalil yang ketiga dan sebenarnya dalil yang keempat ya, karena dalil 3 dan 4 ini termasuk kemarin dalil yang kedua itu maknanya sama kira-kira. Dalil yang ketiga adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat-ayat akhir ya. Al-Kahfi surat ke-18 ayat 103-104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah wahai Muhammad, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang paling merugi amalnya. Allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Yang sesat, sia-sia amal perbuatan mereka dalam kehidupan di dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Dan mereka menyangka bahwasanya mereka telah melakukan perbuatan yang paling baik. Ayat 103 dan 104 ya. Ini ayat sebenarnya mirip dengan dalil kedua yang kemarin surat Al-A'raf ayat 30 ya. Dan mirip dengan dalil yang keempat yaitu surat Al-Ghasyiyah. Surat Al-Ghasyiyah surat ke 98 kalau bacalah. Misalnya surat ke 89. Kalau tidak salah. Surat ke 88 ya, surat Al-Ghasyiyah. Ayat 2, 3 dan 4. Wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran amiyah. Wajah-wajah, ada wajah-wajah pada hari itu, pada hari kiamat, khashi'ah tertunduk lesu, ketakutan. Amilatun nasibah, mereka beramal, bekerja dan berpayah-payah. Tasla naran hamiyah, tapi di akhirat dia tetap memasuki neraka yang sangat mendidih, yang sangat panas, sangat membakar ya. Ini dalil keempat mereka ya. Intinya pada dua ayat ini, surat Al-Ghasyiyah dan surat Al-Kahfi ini disebutkan di sini ada orang-orang yang di dunia ini beramal, dia sangka beramal baik, ternyata di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. bercapek-capek beramal di dunia, namun di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Padahal di dunia yahsabuna annahum yuhsinuna suna. Mereka menyangka di dunia ini mereka telah melakukan hal yang paling baik, mengerjakan hal yang paling tepat, paling benar. Kemudian dari dua ayat ini dikutip perkataan Imam At-Tabari yang menyatakan ayat ini menunjukkan bahasanya orang yang disiksa oleh Allah di akhirat itu tidak harus mengetahui kalau dia sedang berbuat salah. Orang berbuat salah tanpa sadar pun di akhirat tetap disiksa. Kemudian mereka membawakan perkataan Imam Ibnu Katsir. Kata Imam Ibnu Katsir, ayat ini 103-104 surat Al-Kahfi ini berlaku umum. Tidak hanya Yahudi, tidak hanya Nasrani, tidak hanya Khawarij, tapi juga setiap orang yang melakukan perbuatan yang buruk di dunia dan dia menyangka dirinya berada di atas kebenaran. Kemudian mereka menyebutkan sebuah riwayat dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Suatu hari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditanya oleh salah seorang Khawarij, siapakah yang dimaksud dengan kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mara alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kemudian Ali bin Abi Thalib menjawab, ayat ini berbicara tentang kamu dan kawan-kawan kamu. Kemudian disimpulkan dari ayat ini, dari penjelasan para ulama tafsir ini, maka menjadi jelas bahasanya tidak ada uzur, jahil, kebodohan pada perbuatan syirik akbar. Karena dalam ayat ini disebutkan orang berbuat syirik, orang beramal, tetapi kalau dia tersesat, maka dia tetap akhtarina amala, orang-orang yang merugi amalnya. Di akhirat, amilatun nasibah tasla naran samia. Ini cara mereka memahami ayat itu untuk bisa sampai pada kesimpulan tidak ada udzur bil jahal. Mari kita baca penjelasan para ulama bagaimana cara memahami ayat ini yang benar. Imam Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitabnya Al-Fisal fil Milal wal Ahwa wan Nihal juz 3 ayat. Beliau menyatakan wahtajja ba'dhum. Sebagian orang, sebagian mereka berdalil bahasanya tidak ada uzur bijahal tadi. Di anqolat yang mengatakan qala Allah taala qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum bil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka berdalil dengan ayat ini. Maka Imam Ibnu Hazm mengatakan akhiru hadhil ayati mubtilun li ta'wilihim. Jawaban sederhananya ternyata begitu cara memahami ayat itu. Akhiru hadhil ayati mubtilun li ta'wilihim. Akhir dari ayat itu sendiri, lanjutan dari ayat itu sendiri membatalkan takwilan mereka seperti itu. Li'anna Allah azza wa jalla wasala qawlahu sun'a. Karena Allah SWT melanjutkan firman-Nya, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Masih Allah lanjutkan. Ayat itu masih Allah lanjutkan dikoli dengan firman-Nya, ulaika alladzina kafaru fi ayati rabbihim wa liqa'ihi. Mereka itulah orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat Rabb mereka dan dengan perjumpaan dengannya. Mereka itulah orang-orang yang kafir dengan wahyu Al-Quran dan hadis, dan mereka tidak meyakini adanya hari kiamat, hari kebangkitan. Fahabitat a'maluhum, maka terhapuslah amal-amal perbuatan mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. maka kami tidak akan menegakkan bagi mereka pada hari kiamat satu timbangan pun. Zalika jazaohum jahannam, mereka itu balasannya adalah neraka jahannam, bima kafaru, disebabkan karena mereka telah kafir. Fattakhadhu ayati wa rusuli huzwa, dan mereka menjadikan ayat-ayat kami, ayat-ayatku dan para rasulku sebagai bahan olok-olokan. Jadi ini ayatnya masih nyambung ya. Dan kalau kita baca tafsir-tafsir para ulama ya, sebenarnya selain membaca ayatnya secara lengkap, kita juga perlu membaca konteks ayat ini. Karena dalam 10 ayat terakhir ini, 110 ya, ayat 100 sampai 110, pada 11 ayat terakhir ini Allah membahas dua golongan. Golongan orang kafir dan golongan orang mukmin. Di mana golongan orang mukmin itu di orang kafir diawali sejak ayat ke-100 dan berakhir pada ayat 106. Sementara golongan mukmin dari ayat 107 sampai 110. Ayat kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yasabuna annahum yusinuna sun'a. Ayat 103, 104 itu didahului oleh ayat-ayat yang membahas tentang orang-orang kafir. Dan masih satu rangkaian. Wa arabna jahannama yawma idzil lil kafirina arba. Dan kami tunjukkan, kami nampakkan neraka jahannam pada hari itu kepada orang-orang kafir dengan sejelas-jelasnya. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri, yaitu orang-orang yang pada mata mereka terdapat penutup dari zikir, dari peringatanku, dari syariat. Wa kanu la yastati'una sam'a, dan mereka dahulu di dunia tidak mampu mendengar ayat-ayat kami, peringatan-peringatan kami. Kemudian satu ayat sebelum setelahnya masih juga berbicara tentang orang-orang kafir. Apa hasibal ladina kafaru, baru ayat 103, 104 yang bicara, dilanjutkan ayat 105, 106 itu semuanya masih nyambung tentang orang-orang kafir ya. Maka kata Imam Nuazim, cara mereka memahami ayat itu dibatalkan oleh lanjutan ayat itu sendiri dan juga ayat-ayat sebelumnya. Ayat-ayat sebelumnya. Fahada yubayyinu anna awwalal ayati fil kuffaril mukhalifina lidiyanatil islami jumlatan. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya bagian awal ayat kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'a, itu fil kufaril mukhalifina lidiyanatil islami jumlatan, tentang orang-orang kafir yang menyelisih agama Islam secara total. Orang kafir yang memang sejak awal belum pernah sekalipun masuk Islam secara sah, baik dia Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab, maupun non-ahlul kitab, Hindu, Buddha, Konghucu, Sinto, animisme, dinamisme, apapun agamanya, komunis, ateis, materialisme, dan seterusnya. Orang-orang yang secara total menyelisih agama Islam. Walau nazalat summa naqullahu, kemudian kita katakan kepada mereka, lau nazalat hadhil ayatu fil muta'awilina min jumlati ahlil islami kama tasumun. Seandainya ya, kemudian Imam Nuhajim mengatakan, seandainya ayat ini juga turun berkenaan dengan orang-orang yang melakukan ta'wil dari kalangan ahlul islam, umat islam, sama atas umum sebagaimana kalian klaim, lada kola fi jumlatihim kullu muta'awilin mukhti'in fi ta'wilin fi putya, maka tentulah akan termasuk terkena dalam ayat ini setiap orang yang melakukan takwil, kemudian dia keliru dalam takwilnya, dalam berfatwa. Maka setiap mujtahid yang keliru berfatwa setelah dia berijtihad akan masuk dalam ayat ini. Kalau dimaknai, ayat ini juga berlaku untuk setiap orang Islam yang keliru. Dipakai semua pukul rata, tidak peduli muslim tidak muslim, kalau berbuat keliru dia menyangka baik, masuk ayat ini. Nah, kalau begitu cara memahami ayatnya, maka setiap orang melakukan takwil dan dia keliru, tak peduli dia ulama mujtahid, maka akan terkena oleh ayat ini. Lazimahu takfiru jami'as sahabati. Kalau dia begitu, maka lazimahu takfiru jami'as sahabati. Dia mempunyai konsekuensi akan mengkafirkan semua sahabat radhiyallahu anhu. Li'annahum qad ikhtalafu. Karena di antara sahabat itu satu sama lain seringkali berbeda pendapat dalam masalah apapun. Wa biyaqinin nadri anna kullam ri'in minhum faqad yusibu wa yusibu. Sementara kita yakin, kita tahu dengan yakin, dengan pasti bahwasanya masing-masing sahabat itu terkadang benar, terkadang keliru. Kalau bunyinya ayatnya kan orang-orang yang berbuat di dunia padahal dia keliru, tapi menyangka dia adalah berbuat baik. Pokoknya orang keliru masuk ayat ini, tidak peduli dia ahli Islam atau orang kafir asli. Kalau cara memahami ayatnya seperti itu, semua sahabat akan kena. Dia akan berkonsekuensi mengkafirkan semua sahabat radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena sahabat tentu pernah berbeda pendapat satu sama lain. Umar dengan Abu Bakar berapa kali beda pendapat. Abu Bakar dengan Bilal berapa kali pernah beda pendapat dengan Ammar. Abdullah bin Mas'ud berapa kali beda pendapat dengan sahabat lainnya, Ali bin Abi Thalib dengan Ibnu Abbas dan lain sebagainya. Sementara salah satu di antara mereka pasti, ya, namanya manusia, pernah keliru, pernah benar. Kalau setiap keliru kemudian kena ayat ini, maka semua sahabat nanti akan dikafirkan. Bal yalzamuhu takfiru jami'al ummati, jami'il ummati. Bahkan dia juga akan mengkafirkan, konsekuensi lainnya, mengkafirkan seluruh umat Islam. Li'annahum kulluhum labudda ayusiba kullum ri'in minhum bayuktiku. Karena umat Islam itu masing-masingnya pasti tidak mau tidak pernah berbuat benar, juga pernah berbuat keliru. Bal yalzamuhu takfiru nafsihi. Bahkan dia itu konsekuensinya akan mengkafirkan dirinya sendiri. Li'annahu labudda likulli man takallama fi syai'in min ad-diyanati min an yarji'a an qawlin qalahu ila qawlin akhara tabayyana lahu annahu ashabu. Karena setiap orang yang berbicara dalam masalah agama itu tidak mesti tidak pasti dia pernah menarik kembali pendapatnya, kemudian berpindah kepada pendapat lain yang menurut pengkajian dia lebih benar. Berarti ketika dia memegangi pendapat lama yang keliru, kafir karena ayat ini kalau dipahami seperti itu. Illa ayyakuna muqallidan, kecuali kalau dia orang taklid, tinggal ngikut, enggak pernah ijtihad. Fa hadza aswa'u, kalau dia taklid maka justru lebih buruk lagi. Li'anna taqlida khata'un kulluhu la yasihu, karena taklid itu seluruhnya keliru, tidak boleh, tidak sah, kata beliau begitu. Kemudian Ibnu Hazm menyebutkan beberapa riwayat, ya, bagaimana para sahabat keliru dalam berfatwa sementara Rasulullah SAW masih hidup. Berita kekeliruan mereka sampai kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah tidak mengkafirkan mereka, tidak memfasikkan mereka, juga tidak menganggap mereka berdosa atas kekeliruan fatwa mereka. Di antaranya di situ disebutkan kisah bagaimana Abu Sanabil berfatwa tentang Fatimah binti Qais. Kata Abu Sanabil, bagaimana kamu sudah mau berhias sementara dia hamil, ditinggal mati suaminya? Iddahnya berapa? Iddah hamil atau iddah 4 bulan 10 hari mati suaminya ini? Abu Sanabil memfatwakan kamu iddahnya 4 bulan 10 hari. Ikut iddah yang paling panjang. Iddah ditinggal mati suaminya. Ternyata Fatimah melahirkan bayinya mungkin sebulan dua bulan setelah ditinggal mati. Ketika dia berhias dimarahi oleh Abu Sanabil. Mengapa kamu belum 4 bulan 10 hari kok sudah berhias? Emangnya pengen ada yang mau melamar kamu? Dan ada beberapa kasus lainnya. Para sahabat keliru dalam berfatwa, dalam mengambil tindakan. Termasuk riwayat bagaimana Ali bin Abi Thalib membakar orang yang murtad, yang mengakui Ali sebagai Tuhannya, yang di Kufah itu. Ketika berita itu sampai kepada Ali, kepada Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas berkomentar, seandainya aku tahu, tentu aku tidak akan membiarkan hal itu. Karena tidak boleh mengadab dengan api, kecuali Rabbun Nar, ya. Orang man badala dinuhu dinahu faqtuluhu, ya. Barang siapa mengganti agamanya murtad, maka hukumnya adalah hukum bunuh, hukum penggal, bukan hukum bakar. Itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu keliru. Dan sahabat Umar pun pernah keliru dalam beberapa hal. Dan kalau kemudian setiap orang keliru, dia sudah beramal sungguh-sungguh keliru dan dia yakin apa yang dia pegang itu benar, kemudian terkena ayat ini, tidak ada udzur jahil sama sekali. Termasuk orang umat Islam berbuat syirik karena faktor kekeliruan tadi, karena takwil tadi, dianggap tidak ada udzur jahil gitu kan. Konsekuensinya semua sahabat ya kafirkan, semua umat Islam ya kafirkan, dirinya sendiri juga kan dia kafirkan. Kenapa? Karena pasti dia juga pernah keliru. Pernah keliru. Wa aidan fa innal ayatal mazkurata la takhruju ala qawli ahadin mimman khalafana illa bihadbin. Dan lainnya lagi adalah alasannya, bahasanya ayat di atas tidak mungkin bisa dimaknai seperti yang dipegangi oleh orang yang menelisih kami tadi, kecuali kalau dia menyatakan dalam ayat tadi ada hadfun. Ini pentingnya belajar bahasa Arab, tidak biar tidak terkena kesesatan. Pentingnya memahami ayat dengan modal bahasa Arab, selain juga membaca kitab-kitab tafsir para ulama. Orang-orang yang mengambil kesimpulan tadi, yang bahasanya ayat ini umum, semua orang kena, gak ada udzur jahil sama sekali, mereka mesti mengartikan ya bil aktsarina mala alladzina dhalla, itu kata mereka dalam ayat itu ada hadfun, ada mubtada yang dibuang. Wa dzalika annahum yaquluna innal ladzina fi qawlihi ta'ala alladzina dhalla sa'yuhum bil hayatid dunya huwa khabaru ibtida'in mudmarin. Karena mereka menyatakan bahasanya pada ayat alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya itu alladzina posisinya sebagai khabar bagi mubtada yang mudmar, mubtada yang mahdzuf, yang ditakdirkan oleh mereka hum. Jadi cara mereka memahami ayat kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Kemudian mereka mengatakan dalam ayat lanjutannya ada kata yang dibuang, yaitu hum sebagai mubtada, kemudian alladzina sebagai khobarnya, humul ladzina dhalla sa'yuhum. Dia artikan begitu, kenapa? Biar nanti tidak kena ayat 105-106 yang sebenarnya khobarnya dari sana, mubtada. Sebenarnya mubtada dan khobar yang lengkap sebuah jumlah lengkap kan di ayat 105-106 ya. Biar nggak kena baca ayat 105-106-nya itu, dia takdirkan ini ada mubtada yang mahdzuf, yaitu kata hum di awal alladzina. Siapa sih al-akhtarina a'mala? Humul ladin, yaitu mereka orang-orang yang jadi sebagai jumlah positif, kalimat positif ya, sebagai jawaban atas pertanyaan. Padahal jawabannya bukan di situ, jawabannya pada ayat 105-nya. Ulaika, ini ulaika ini mesti ya, sebelumnya ada kata tempat dia kembali ya. Wala yajuzu li ahadin. Wala yakunu dalika illa bihasbil mubtadi, tidak, dan tidak mungkin dimaknai begitu kecuali kalau mereka menganggap ada mubtada yang mahdzuf. Ka'annahu qala humul ladzina, seakan-akan Allah berfirman humul ladzina. Wala yajuzu, kata Ibnu Hazm rahimahullah, wala yajuzu li ahadin, padahal tidak boleh bagi siapapun ayyakula fil qur'ani hasban. Bacanya di dalam Quran ini ada lafal yang dibuang. Illa binatin akhara jaliyin, kecuali kalau ada dalil lain yang tegas, yang jelas-jelas, yang menunjukkan ada lafal yang dibuang. Yujibu zalika, yang menuntut hal itu. Au ijma'in ala zalika, atau ada kesepakatan seluruh ulama ada lafal yang mahdzuf. Au daruratu hissin, atau ada tuntutan konteks ayat yang bisa dipahami langsung dari atas dan bawahnya, ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Fabatola qauluhum, maka batallah perkataan mereka, pendapat mereka. Wasara da'wa bila dalil, dan menjadi klaim tanpa landasan dalil. Wa ammanahnu, adapun kami, fa inna lafzata, maka sesungguhnya lafal alladzina pada ayat 104 indana ala mawdu'iha, adalah sesuai tempatnya ya, seperti itu. Duna hasbin, tidak ada lafal yang dibuang. Wa huwa na'tun lil akhtarina, posisi alladzina di situ adalah na'at sebagai sifat bagi al-akhtarina. Qul hal nunabbi'ukum bil akhtarina a'mala, al akhtarina a'mala apa? Sifatnya alladzina dhalla sa'yuhum bil hayatid dunya, dari alladzina dhalla dan seterusnya itu na'at, bukan sebagai khobar. Wa yakunu khobaran li'ibtida, wa yakunu khobaran, dan nanti akan menjadi khobar adalah qauluhu ta'ala ulaika alladzina kafaru. Adapun khobarnya, ini jawabannya adalah, pemberitahuannya adalah ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fa habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Ini jawabannya seperti itu. Jadi kalau dimaknai apa adanya tanpa ada mahdzuf, tidak dianggap ada lafal yang hilang, maka kalimat pertanyaannya qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Itu di situ baru tanda tanya. Jawabannya adalah ulaikal ladzina kafaru, mereka adalah orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Rabb-nya. Ulaika sebagai isim isyarah ya, menunjukkan alladzina kembali ke kalimat sebelumnya. Siapa yang aksarun aksarina amala, yang dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yusyahtabuna annahum yusinuna sun'a, mereka jawabannya adalah ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim, mereka adalah orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Rabb mereka, kafir pada Al-Quran, kafir pada hadis, kafir pada As-Sunnah. Walikaihi, dan mereka kafir kepada hari kiamat, perjumpaan dengan Allah. Fahabitat a'maluhum, karena mereka kafir maka amal-amal mereka terhapus. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, maka pada hari kiamat kami tidak akan menegakkan bagi mereka satu timbangan pun. Dzalika jazaohum jahannamu bima kafaru. Hal itu disebabkan, hal itu adalah balasan bagi mereka neraka jahanam. Bima kafaru, disebabkan mereka telah kafir. Wattakhadu ayati wa rusuli huzwa, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan mainan. Nah, ini cara membaca ayatnya tidak boleh diputus sembarangan kemudian ditafsirkan tanpa mengindahkan ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Karena namanya isim isyarah ulaika, itu mesti sebelumnya harus ada yang disebutkan lebih dahulu. Alladzina, isim mausul itu mesti kembalinya kepada dhamir sebelumnya dan seterusnya. Inilah tafsiran yang sebenarnya. Buat tafsirul aslu illa ayadulla alaih dalilun. Inilah tafsir yang sebenarnya. Tidak mungkin kita tafsirkan ada lafal yang hilang, humul ladzina dan seterusnya, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan ada hum yang hilang. Sementara tidak ada, karena jawabannya memang disebutkan pada ayat 105 dan 106. Imam Ibnu Athiyah Al-Andalusi dalam tafsirnya Al-Muharrar Al-Wajiz fi Tafsiril Kitabil Aziz, beliau menyebutkan, dikutip juga oleh Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' fi Ahkamil Quran, tentang pendapat sahabat Ali yang menyatakan bahasanya ayat ini juga berkenaan dengan Khawarij. Pokoknya Khawarij itu dia terkena ayat ini. Kemudian yang ini yang dijadikan dalil oleh ulama-ulama belakangan, ya kemudian untuk menjadikanlah ini, sahabat Ali juga menggunakannya untuk umat Islam. Berarti umat Islam berbuat syirik karena faktor ta'wil dan jahil itu. Dalam perkara yang memungkinkan untuk terjadi ta'wil dan jahil, tetap tidak ada udur. Maka Imam Ibnu Athiyah Al-Andalusi dalam tafsirnya menyebutkan, wa yudha'ifu hadza kullahu qawluhu ta'ala ba'da dalika. Cara ta'wilan seperti itu semua dilemahkan oleh firman Allah sendiri. Setelah itu, ulaikal ladzina kafaru biayati rabbihim wa liqaihi. Mereka itulah orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Rabb mereka dan perjumpaan dengannya. Fahabitat a'maluhum, maka batalah amal mereka. Kemudian dia mengatakan, wa laisa min hadhihi at-tawa'ifi man yukaffiru billahi wa liqaihi. Man yakfuru biayatillahi billahi wa liqaihi. Sementara pada golongan-golongan ini, Khawarij dan lain-lainnya, ini tidak ada orang yang kafir kepada Allah, kafir kepada perjumpaan dengan Allah. Wal ba'tsi wan nusyur, tidak ada yang mengkufuri kebangkitan dan pengadilan di akhirat kelak. Wa innama hadhihi sifatu musyriki Makkah abadatil awsan. Ini adalah konteks ayatnya yang berbicara tentang orang-orang musyrik Mekah, para penyembah berhala. Wa Aliun wa Sa'dun zakara aqwaman akhadhu bihadzihi min hadhil ayat. Adapun sahabat Ali bin Abi Thalib dan sahabat bin Abi Waqqas, ya, ketika menyatakan Khawarij itu juga dhalla ta'yun bil hayat di dunia, wa hum yahsabuna annahum yusinnuna sun'a. Itu maksudnya apa? Aqwaman akhadhu bihadzihi min hadhil ayat. Mereka adalah sebagian kaum yang punya bagian dari ayat ini, tapi tidak keseluruhannya, karena nanti dalam hadis yang mutawatir tentang firqah najiyah disebutkan umat Islam akan, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, yang salah satu pasti masuk surga, pasti selamat, cirebon nanti ya. Yang 72 akan masuk neraka. Dalam hadis mutawatir itu Nabi SAW mengakui mereka min ummati. Ummati, ya umatku, berarti dia masih muslim. Sekalipun bala sa'yum bil hayati dunia, Allah dianggap begitu, tapi dia masih muslim, tidak akan kekal di neraka. Dan itu mazhab yang mayoritas sahabat seperti itu. Imam Al-Qurtubi tentang ayat ini beliau mengatakan al-ayatu fihi dalatun ala anna minan nasi man ya'malul amala wa huwa yadhunnu annahu muhsinun wa qad habita sa'yuhu. Ayat ini menunjukkan bahasanya di antara manusia itu ada orang yang beramal dan dia menyangka telah berbuat baik padahal amalnya telah sia-sia. Walladzi yujibu ihbata sa'yi imma fasadul i'tiqadi awil mura'atu. Yang menyebabkan hapusnya amalan itu adalah rusaknya akidah atau riya. Wal muradu huna al-kufru. Adapun yang dimaksud dalam ayat ini penyebabnya adalah al-kufru, kekufuran. Wal ayatu maknaha taubih. Ayat ini maknanya adalah celaan. Ai kulli haula'il kafara alladzina abadu ghairi. Maksudnya katakanlah ya Muhammad kepada orang-orang kafir yang beribadah kepada selainku, yakhibu sa'yuhu wa amaluhu. Amal perbuatan mereka dan cita-cita mereka akan sia-sia, akan rugi, akan kecewa. Godan kelak pada hari kiamat. Fahumul akhtaruna amala. Mereka itulah orang-orang yang paling rugi amalnya. Dan ada beberapa perkataan lainnya ya. Saya bacakan kesimpulan terakhirnya. Imam Asyinkiti dalam tafsirnya Adwa'ul Bayan beliau mengatakan wa tahqiq, hasil penelitian tentang ayat ini, annal ayata nazilatun fil kufar. Ayat ini berkaitan dengan orang-orang kafir alladzina ya'taqiduna anna kufrahum shawabun wa haqqun. Yang meyakini bahasanya kekafiran mereka itu benar. Wa anna fihi ridha rabbihim, dan bahasanya kekafiran mereka itu mendatangkan ridha Tuhan mereka. Sama qala an abadatil ausan, sebagaimana firman Allah tentang orang-orang penyembah berhala. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila wajhi zulfa. Surat Az-Zumar ayat 39 ayat 3. Allah juga berfirman wa yaquluna haula'i syufa'una indallah. Surat Yunus ayat 18 ya. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik mengatakan sekutu-sekutu yang kami sembah selain Allah itu akan memberi kami syafaat di sisi Allah. Wa qala aniruhbanil ladzina yataqarrabuna ila Allah ala ghairi syar'in sahihin. Allah juga berfirman tentang para pendeta yang mendekatkan diri kepada Allah di atas syariat yang tidak benar. Wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamia. Alal qawli fiha bidzalika, menurut pendapat yang menyatakan ayat ini berkaitan dengan para pendeta. Wa qawluhu fil kufar, juga firman Allah tentang orang-orang kafir, innahum muttakhadus syayatina awliya amin dunillahi wa yasabuna annahum muhtadun. Surat Al-A'raf ayat 30 yang kemarin sudah kita bahas ya. Mereka itulah orang-orang yang menjadikan setan sebagai wali-walinya dengan meninggalkan Allah, dan mereka menyangka telah mendapat petunjuk. Wa qaluhu, juga firman Allah, innahum wa innahum la yasuddunahum anis sabili wa yasabuna annahum muhtadun. Dan sungguh para setan itu memalingkan mereka, menghalangi mereka dari jalan Allah, dan mereka menyangka mereka berada di atas petunjuk ya. Surat Az-Zukhruf. Wadalilu ala nuzuliha fil kufar, adapun dalil yang menunjukkan bahasanya ayat-ayat ini tentang orang kafir ya. Kul hal nunabbi'ukum bil akhtarina a'mala, itu orang kafir asli. Tasrihu ta'ala bidzalika fi qoulihi ba'dahu yalihi, adalah penjelasan Allah secara terang-terangan pada ayat berikutnya di mana Allah berfirman, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi fa habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamah wazna. Inilah dalil yang menunjukkan bahasanya ayat ini berkaitan dengan orang-orang kafir asli, bukan orang Islam yang keliru. Orang Islam yang takwil atau orang Islam yang khata atau orang Islam yang jahil. Karena ada ayat-ayat tersendiri, hadis-hadis tersendiri tentang itu. Inilah penjelasan yang insya Allah panjang lebarnya bisa antum baca dalam tafsir-tafsir para ulama salaf ya. Demikian yang bisa kita bacakan untuk malam hari ini. Insya Allah dalil yang keempat, surat Al-Ghasyiyah, ayat tadi, ayat-ayat awal. Wujuh yawma idzin khasyi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Cara memahami ayatnya adalah seperti yang sudah disebutkan oleh para ulama tadi, yaitu tentang orang-orang kafir asli. Kalaupun orang Islam ada yang begitu, tapi dia tidak kekal di neraka, sehingga tidak secara otomatis dia dihukumi kafir ya. Allah alam suhab demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.